Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya selesai melaksanakan Idul Fitri. Kata Rasul dalam hadis yang dijelaskan Ibnu Umar, antumul yauma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna billah. Kata Rasul, sahabat-sahabatku, kamu semua berada di dalam hidayah dan inayah Allah. Kau bisa melakukan amar ma'ruf dalam pengertian menyadarkan dirimu untuk melakukan kebaikan. Kau bisa dan mampu menyadarkan istrimu, suamimu dengan melakukan kebaikan. Kau mampu menyadarkan putra-putrimu untuk melaksanakan kebaikan dan kebenaran. Inilah kata Rasul, orang berada di dalam hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasul, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua ini adalah kata Rasul, kau bisa menyadarkan dirimu untuk memahami kejahatan-kejahatan sehingga kau bisa menghindarinya. Kau juga bisa menyadarkan putra-putri dan istrimu untuk menjauhkan segala macam perbuatan yang keji dan munkar. Kau bisa juga membimbing mengarahkan tetangga dan handai tolan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar itu. Dan kau bisa memaksakan diri untuk melakukan ibadat. Kata Rasul, wa tujahiduna billah, dan kau bisa melaksanakan jihad di jalan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jihad di jalan Allah bukan menembak mati orang. Jihad di jalan Allah bukan merusak gedung, bangunan, dan semua ciptaan Allah. Tapi jihad di jalan Allah, kami baca dari Al-Maraghi dan Al-Qurtubi, adalah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan harta kekayaan, termasuk menghabiskan nyawa kita beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan sungguh sangat keliru kalau jihad diartikan hanya berperang. Sebagian jihad memang ada perang, tapi perang pun itu adalah ada ketentuan dan kepastian. Sekarang banyak sekali orang yang menggunakan asma Allah, menggunakan lafad-lafad Allah, ternyata dipakai untuk merusak dan menghancurkan. Seperti bapak pernah lihat, ibu juga pernah melihat di layar kaca, ada orang yang berteriak membacakan Allahu Akbar. Ternyata gedung, bangunan hancur rusak. Alasan, karena di dalam gedung itu ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan di dalam gedung, bukan gedungnya yang dihancurkan, tapi pemilik kemaksiatan itu yang harus dirusak dan dihancurkan. Gedung semuanya milik Allah. Sekalipun gedung itu dibangun oleh manusia, yang ada di muka bumi semuanya adalah milik Allah, termasuk kita sekalian. Inna lillahi, kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami semua pasti kembali kepada Allah. dalam pengertian kepada hukum-hukum Allah kelak. Nah, Bapak dan Ibu, kalau orang mengartikan jihad fisabilillah diartikan menembak mati orang, menghancurkan gedung, menghancurkan bangunan, menghancurkan mata air dan segala macamnya, itu adalah kekeliruan-kekeliruan. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami aturan-aturan dalam surat An-Nisa, sudah jelas tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh menumbangkan pohon, tidak boleh merusak dan menghancurkan. Yang harus dirusak dan dihancurkan adalah akidah yang salah, akhlak yang salah. Itu diantaranya tujuan. Sebab rahmatan lil alamin diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukan untuk satu kelompok, tapi Islam harus dirasakan oleh semua pihak. Jadi Bapak dan Ibu, inilah kata Rasul, orang berada di dalam hidayah dan inayah Allah. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, kata Rasul kelak katanya akan datang dua macam mabuk yang akan merusak tiga perkara tadi. Kata Rasul, "Tsumma yajharu bikum syaqratani." Kelak akan muncul dua macam mabuk. Syaqratun hubbul jahli wa syaqratun hubbul aisy. Mabuk yang pertama adalah mabuk kebodohan. Saya baca penjelasan hadis tersebut adalah mabuk bodoh itu adalah membiarkan diri kita tidak tahu aturan Allah dan aturan Rasul. Kita biarkan diri kita, tetangga kita ada pengajian, kita biarkan pengajian itu, kita tidak mendatangi, kita termasuk hubbul jahli. Di masjid kita ada pengajian-pengajian atas kita biarkan, itu pun termasuk hubbul jahli, cinta akan kebodohan. Makanya banyak sekali aturan-aturan agama yang belum dikuasai oleh masyarakat, sehingga di satu ketika umpamanya ada yang mengajak, mari kita sebagai umat Islam, mari kita tegakkan Islam, mari kita tegakkan syariat Islam. Jawabannya, kami belum siap. Mengapa? Karena ngajinya belum sampai kepada apa yang ditujunya. Inilah bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah. Pernah saya ditanya, Pak Taufik, kumaha upami ngadirikan negara Islam? Jangan mendirikan negara Islam, dirikan masyarakat Muslim. Masyarakat negara milik Allah, jangan didiri-diri, sudah berdiri. Mari kita penuhi semuanya dengan masyarakat Muslim yang di dalamnya ada syariat Islam. Umat Islam melaksanakan syariatnya. Kalau di Indonesia barangkali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Karena ayat yang ketiganya ditolak. Kami mengusulkan substantif dari Piagam Jakarta untuk masuk dalam ayat yang ketiga, semuanya ditolak karena memang tidak memahami apa benar Islam itu kejam. Nah, inilah bapak-bapak. Sering terjadi bapak-bapak kekeliruan-kekeliruan. Salah satu contoh, maaf. Bapak dalam keadaan bingung, susah dan gelisah, gundah gulana datang. Sedangkan Rasul mengatakan, "Idza hamma 'alaikum fi syai' fasholli ra'ataini." Jika kau bingung, susah dan gelisah, sholatlah dua rakaat. Maksudnya sholat istikharah, mintalah kepada Allah. Jangan biarkan diri kita bingung, susah dan gelisah. Nah, banyak yang tidak tahu kapan istikharah dilaksanakan. Kapanpun boleh, tidak ada waktu yang tertentu. Kapanpun kita melakukannya, kapanpun kita membutuhkannya, di sanalah kita lakukan. Banyak sekali yang keliru melakukan. Katanya istikharah harus sebelum tidur supaya nanti ada dalam mimpi. Bagaimana kalau mimpi ngompol? Kita istikharah ternyata mimpi ngompol, itu kenyataan, Pak. Sedangkan yang kita butuhkan adalah bukan itu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku mana yang paling baik menurut agamamu, baik bagiku, baik untuk agamamu. Kalau dalam bahasa Arabnya, inna Allahumma inni ashtahiruka bi'ilmika wa astaghfiru biqudratika dan seterusnya. Bapak dan Ibu, kalau kurang memahami, membiarkan diri kita terlunta-lunta tidak memahami ajaran Islam, saya yakin banyak kekeliruan yang dilakukan. Nampaknya nanti seperti ibadat, padahal bukan ibadat. Akhirnya ada campur aduk, asimilasi, apalagi sekarang menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bagaimana ini menurut ajaran Islam? Bisakah kita menyampaikan salam kepada mereka? Ini kan alasannya adalah hablum minannas dan segala macam. Kalau kita mengkaji, la tabda'u liyahuda wala nasara bisalam. Jangan kau mendahului atau jangan kau membacakan salam, mengucapkan selamat kepada orang Yahudi dan Nasara. Malahan dijelaskan dalam hadis tersebut, idza laqitumuhu bitariqi faqturu ala adiyatihim. Jika kau bertemu dimanapun, jangan diberikan kesempatan mereka untuk maju. Kadang-kadang Bapak, maaf, kenapa Nabi Musa membacakan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani? Ada kata wahlul 'uqdatam min lisani. Inilah Bapak-bapak, wahlul 'uqdatam min lisani. Banyak sekali orang yang cadel. Apa cadel itu? Banyak sekali orang yang tidak bisa menjelaskan hak dan kebenaran. Mengapa? Karena sudah terikat dengan harta kekayaan. Terus kabengket ku duit, akhirnya tidak bisa menjelaskan hak dan kebenaran. Makanya doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun ini adalah, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, jangan membelenggu lisanku untuk menyampaikan hak dan kebenaran. Tapi ternyata bapak-bapak, banyak sekali mubalig, kiai ulama yang terbelenggu dengan dal PSD atau dengan duit. Inilah diantaranya bapak-bapak. Mengapa? Mungkin doa itu dibaca tapi tidak dipahaminya. Mungkin doa itu sering dibaca tapi tidak pernah diamalkannya. Masya Allah. Nah, kami di sini mengajak juga kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan tafaqquh bidin kita. Mari kita tingkatkan pemahaman agama kita. Jangan biarkan diri kita terlunta-lunta tidak tahu. Belum lama, belum satu minggu kami diajak untuk menguburkan jenazah. Rame di kuburan. Kata ini udah masukkan aja dari arah mana boleh. Saya katakan, kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak memasukkan jenazah dari ke liang lahat itu adalah dari arah kakinya. Ini bersikeras, dari manapun boleh yang penting masuk. Oh tidak. Orang yang ibadat haji pun mau melakukan umroh harus dari pintu babu salam dulu. Jangan dari pintu mana-mana. Itu menurut contoh Rasulullah. Tapi kalau dalam keadaan gawat darurat tidak ada masalah. Ini kan memasukkan jenazah tidak gawat darurat. Makanya masukkanlah dari arah kakinya. Terima dengan tangan kanan, disimpan di bahu. Kemudian dikunci dengan tangan kiri. Dikunci yang pertama, yang kedua, kemudian setelah yang ketiga mengambilnya, jenazah dilepaskan, dikebawahkan, sudah mengarah ke arah kiblat, dan pinggang kita tidak akan kena dengan tekanan-tekanan apapun, insya Allah selamat dari sakit pinggang. Itu menurut sunnah Rasulullah. Bapak dan Ibu, sekarang pun kalau kita lihat, maaf Bapak, ini dalam masalah jangan membiarkan diri kita untuk tidak tahu. Lihat di kuburan-kuburan di Bandung, lahat sudah tidak ada. Ini perlu kita bawa ke majlis yang lebih tinggi. Kenapa lahat di Bandung ini sudah tidak ada? Yang ada adalah seperti galian bangunan, lurus saja. Liang lahat tidak ada. Lahat adalah tempat persembunyian jenazah. Jenazah dimasukkan ke liang lahat sehingga nanti kalau membuat padung cukup lurus saja. Jadi kita nanti mengurup jenazah itu bukan menginjak-injak jenazah, tapi karena jenazah ada di liang lahat dan kita adalah menginjak tanah semuanya. Kita sekarang bukan lagi menginjak-injak tanah, tapi jenazah di bawah terinjak-injak. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mungkin karena membiarkan diri kita tidak tahu. Malahan hadirin hadirat rahimakumullah, saya pernah melihat kemarin di Tasikmalaya, dua minggu yang lalu, kami juga sempat menguburkan jenazah di sana. Lahat dicoba dulu oleh orang yang membuat kuburannya itu. Dan dicoba, oh ini sudah cukup, ditutup. Nah, tutup padung itu tidak dipotong-potong pendek, tapi seperti tutup warung begitu. Disambunglah tiga papan panjang, kemudian, nah itu, lurus berdiri tegak. Nah itu diantaranya yang sempurna. Di kita bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, nampaknya tidak seperti itu. Kenapa? Mungkin karena kuburannya sudah 3 tingkat atau 4 tingkat dalam pengertian jenazah. Jadi kadang-kadang kuburan pendek sekali. Mungkin itu diantaranya. Bapak dan ibu, kita lihat lagi. Banyak sekali kekeliruan. Maaf bapak-bapak yang tidak setuju, tidak ada masalah. Katanya jangan membaca surat Yasin, itu bid'ah. Apalagi ditentukan malam-malam tertentu. Saya jawab, ibu bapak, bukan demikian seharusnya. Yasin itu Al-Quran, silakan baca dimanapun, kapanpun boleh. Yang tidak boleh adalah membaca surat Yasin di jamban. Silakan di kapal terbang baca, silakan. Bapak sedang bawa mobil baca surat Yasin, boleh. Yasin wal Quranil Hakim innaka lamin. Sampai di tempat tujuan selesai surat Yasin, dapat pahala. Banyak kekeliruan karena mungkin bacaan-bacaan yang dibaca. Dulu bapak-bapak kami juga pernah sampai bersikeras berdoa tidak boleh mengangkat tangan kecuali di kota Makkah, kecuali tatkala ada di Multajam. Tapi setelah kami baca, saya kumpulkan hadisnya. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengumpulkan hadis itu, ada 118 hadis mengangkat tangan di luar istisqo, di luar sholat istisqo, dan di luar Makkah Mukarramah. Berdoa mengangkat tangan silakan, tidak berdosa dan tidak bid'ah. Hadisnya 118, yang 100 sahih, yang 18 memang tidak mencapai derajat sahih. Tapi kalau kita bandingkan yang 100 sahih, malah ada Bukhari Muslim, bapak bisa baca dalam kitab Fathul Bari jilid kedua, dalam kitab Al-Aini juga jilid kedua, itu bisa ada mengangkat tangan. Jadi jangan ragu kalau bapak nanti toleransi ini sebelah ngangkat sebelah tidak. Jangan begitu pak, angkat saja keduanya, tidak ada masalah. Dan saya yakin itu tidak termasuk bid'ah. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dalam Fathul Bari dikatakan begini, idallastahyi min yarfa'u yadayhi. Allah akan malu jika orang berdoa khusyuk mengangkat kedua tangannya kalau tidak dikabulkan. Itu yang kami baca dalam kitab Fathul Bari. Jadi bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Nah disinilah orang yang membiarkan dirinya tidak memahami, tidak mau memahami, maka ini akan rusak ketiga perkara tadi. Yang kedua, hubul ansyi, cinta akan kehidupan dunia. Artinya kepentingan-kepentingan duniawi dinomorsatukan. Ini yang akan merusak. Bapak, padahal Islam sudah memberikan begitu hebat. Di antaranya apa? Sholat saja ada jamak qasar. Itu untuk kepentingan dunia. Itu di antaranya. Silakan bapak pergi kemanapun bisa sholat jamak qasar. Malahan diterangkan dalam kitab Subulus Salam, kitab yang kecil itu, di antaranya jarak 3 mil saja sudah boleh menjamak dan mengqasar sholat. Apalagi sekarang melihat situasi dan kondisi macet, barangkali bukan jauh jaraknya, tapi lama di perjalanan barangkali. Bapak dari Bandung sampai ke kota Makkah 10 jam, bapak barangkali kalau dari Bandung ke Tasikmalaya pada waktu Idul Fitri, maka itu bisa saja 10 jam. Boleh jamak qasar sholat dan segala macamnya. Inilah bapak-bapak diantaranya. Jadi kita jangan terlampau atakasur, berlomba mencari harta kekayaan. Bukan Islam melarang kaya raya, tetapi dengan harta kekayaan inilah yang bisa mendatangkan lupa yang ketiga, kata Rasul. Nanti yang tiga itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Rasul katakan pagar-pagar dakwah nanti di rumah tangga akan hilang. Yang tadinya bapak begitu datang dari tempat kerja, ana sudah sholat tuh. Kata bapak kepada ibunya, yang sudah sholat belum? Sekarang datang kerja, tidak menanyakan sholat lagi, tidak menanyakan lagi menghafal pelajaran, tetapi bagaimana TV-nya nyala atau tidak, bagaimana PS-nya jalan atau tidak, bagaimana internetnya hebat atau tidak. Yang ditanyakan kehidupan-kehidupan dunia, bahwa bapak lupa bahwa putra-putri bapak sebagai P3O, pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha bapak itu sendiri. Bapak hanya dapat nilai 10, putra bapak kelak harus dapat 100. Dan nanti putra bapak akan menjadi deposito yang paling besar. Artinya putra bapak waladin sholihin yad'ullah. Putra yang akan terus berdoa dan berdoa. Nah ini nih bapak yang pertama. Jadi tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga kita. Kita biarkan istri kita kesiangan. Kita biarkan putra putri kita kesiangan sholat subuh. Kita biarkan diri kita tidak sholat tahajud. Inilah sudah mulai lembek diri kita. Mengapa? Karena yang dipentingkan adalah harta kekayaan. Mungkin maaf bapak-bapak jangan tersinggung. Mungkin saja ada bapak-bapak yang mementingkan nonton sepak bola dari sholat witir. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada ini sepak bola antara Persib dengan atau Indonesia dengan Malaysia. Nonton sampai masya Allah. Sholat tahajud dibiarkan. Sholat witir dibiarkan. Sholat iftitah khofifatain dibiarkan. Nah jangan sampai seperti ini. Silakan, bukan kami, bukan Islam melarangnya. Silakan sa'atan wa sa'atan. Ada waktu-waktu tertentu. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti yang kedua, tidak ada lagi nahi munkar. Kepedulian sosial kita akan dicabut oleh Allah. Barangkali bapak-bapak, kalau ada kejadian kasus sosial di suatu tempat, bapak akan membiarkannya. Biarlah, bukan keluarga kita, biarkan aja. Umpamanya seperti itu. Umpamanya di satu daerah, di keluarga bapak, atau di tetangga bapak, ada kejadian umpamanya yang kena parabola. Para wanjibol tihela. Kata bapak, nah amit-amit, biarlah pokoknya asal jangan anak kita saja. Bukan demikian harusnya. Tanyakan, berikan bimbingan arahan. Bapak, makanya kalau anak jangan dibiarkan pergi kemana saja. Nah inilah bimbingan dan arahan. Nanti kalau ada kejadian-kejadian pamannya sebelah sono, sebelah utara, apa ada anak yang kena penyakit betel sama mekala babies antel channel di Kalapaan, kena terlampau banyak orang yang menyimpan saham di dalamnya, biar itu bukan keluarga saya. Nah akan muncul seperti itu Pak. Jadi nanti yang dipentingkan hanya diri kita. Itu pun sudah alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mengapa? Tatkala kejahatan-kejahatan merekah dan melebar ini. Nah kemudian yang ketiganya akan hilang kata Rasul. Tujahiduna fisabilillah akan hilang. Orang diajak jihad. Umpamanya mengapa? Ayo kita kurban yuk. Wah ayo hoi kurban. Sekali cukup dina seumur hidup. Haji cukup dalam seumur hidup. Bapak ibu maaf. Sekalipun dalam hadis do'if dikatakan man wajada sa'atan walam yudohi pala yakrobana musolana. Saya sampaikan hadis ini do'if. Boleh bapak tanyakan kepada ulama-ulama lain. Barang siapa orang yang punya uang tatkala kurban itu datang, lantas kita tidak berkurban, jangan mendekat tempat sholat kami. Tuh, tapi hadisnya tidak mencapai derajat hadis sahih. Yang jelas adalah bapak akan kembali kepada fasholli li rabbika wanhar. Salat untuk Allah dan wanhar, berkurbanlah. Cuma kalau kurban dalam surat Al-Kausar tidak termasuk hanya menyembelih hewan kurban. Tapi kami baca dalam multi tafsir di antaranya yang paling berat adalah mengorbankan perasaan memaafkan istri kita. Itu yang paling berat. Mengorbankan perasaan memaafkan suami. Mengorbankan perasaan kita untuk memaafkan tetangga dan handai tolan. Ini yang paling berat, paling besar pengorbanannya. Makanya ada beberapa orang mengatakan, para tafsir mengatakan, kalau kurban dengan kambing itu bisa nabung, tapi mengorbankan perasaan tidak bisa ditabung-tabung. Inilah bapak, ibu, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jihad, semangat untuk memperbaiki diri dalam pengertian. Kita sudah hafal dan paham ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita diwajibkan untuk berjuang memperbaiki diri. Nanti tidak ada semangat seperti itu. Akan hilang. Bagaimana kalau hilang seperti itu? Kita akan tetap tertinggal dan terlunta-lunta. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Kami membuka untuk beberapa menit, silakan. Kalau ada pertanyaan dari Bapak, ya kalau tidak ada, Tidak ada apa. Baik, kalau tidak ada, saya akan membuat satu kesimpulan. Pertama, bapak-bapak, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah itu bisa hangus hilang dengan tidak tahu ilmunya. Sekalipun amar ma'ruf nahi munkar tanpa pakai ilmu itu bisa jadi amilatun nasibah. Kata orang Bandung, gawe capek teka pake. Contoh yang konkret, maaf bapak, ini mungkin dalam bentuk yang sangat picik sekali. Seorang ayah tidur, sedang tidur hinggap ulat lalat di hidungnya. Tiba-tiba datang anak. Anak, oh, saya belum pernah meraba hidung bapak saya. Akhirnya anak itu pergi ke dapur ngambil halu. Tahu halu itu apa? Awas, saya pukul. Hup, dipukul. Lalat yang ada di hidung itu hancur, Pak. Kena lalatnya hilang, hidungnya hancur. Mengapa? Amar ma'ruf tanpa pakai ilmunya. Seperti itu barangkali gambaran kalau kita memahami lebih jauh lagi. Kemudian nahi munkar juga sama. Orang lari takut oleh harimau. Sudah capek, napas hampir kehabisan. Aduh capek, kita istirahat, duduk. Ternyata yang diduduki adalah kepala harimau. Mengapa? Itu karena kebodohan dan ketidaktahuan. Sehingga kita berniat untuk nahi munkar, ternyata kita berada di dalam kemunkaran. Apalagi kita umpamanya, kita mau jihad, jihad, rame. Ada orang yang gosok-gesek. Akhirnya seperti yang kita lihat dan kita rasakan. Bangunan begitu rusak, semuanya rusak. Padahal menurut pendapat saya, bukan bangunan yang dirusaknya, tolong bagian-bagian itu yang harus diperbaiki. Siapa yang bagian-bagiannya itu? Ada bagian-bagian tertentu. Nih, objek wisata apa ini? Nah, bagian pariwisata ini yang harus didialogkan. Dialog konsep, dialog ide. Layak enggak di kota Bandung ada peternakan manusia? Umpamanya, seperti tadi di koran PR kan, ada di mana di jalan ini ada orang yang sengaja di depan praktek dokter berbuat mesum di sana. Itu yang kami baca tadi, masya Allah. Dan juga bapak-bapak, ibu, mungkin bapak dengar, nah tadinya ingin membuat amar ma'ruf nahi munkar jihad di jalan Allah, dibuat sekolah-sekolah karena tidak ada ilmunya. Sampai maaf, ini di Cianjur yang pernah kami baca dan juga kami nelpon, ada juga di sekolah SMA Negeri Cianjur katanya dipakai untuk pesta seks dan segala macamnya. Bapak-bapak, ibu dan hadirin, inilah barangkali gambaran singkat. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, jelas kita bisa binasa. Kita sholat pun tanpa ilmu bisa binasa. Mengapa kok sholat tanpa ilmu binasa? Ini pak, sholat apa bapak? Kok 40 rakaat ini di Makkah? Waduh, bapak sholat terus setelah sholat subuh sampai dengan hampir-hampir jam 9. 40 rakaat ditanya. Mangpang mengpeng di kota Mekah. Mangpang mengpeng di haram. Kan bapak mengumpulkan sholat. Jadi bapak mengumpulkan sholat untuk selama 82 tahun. Nanti kalau bapak ke Bandung, kalau tidak sholat kan bapak sudah punya celengan. Nah inilah. Berangkat ke Mekah karena tidak tahu ilmunya, akhirnya ada cengcelengan, ada deposito sholat. Ini yang pengalaman kami pak, melihat dan segala macamnya itu. Bapak ibu, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Juga mudah-mudahan putra putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal doa, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinana bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku ma ida anta. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa inubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.